Tepuk tangan dong buat kalian semua nih. Wow. Kalau kemarin ya, ada satu kelompok namanya SOB. Sekarang kita juga kedatangan lagi nih Chandra Jamil di sebelah kiri kalau yes, di rumah ya. Coba ini, itu dari kelompok mana? Bolo 501. Ya. Apa maksudnya 501? Coba boleh maju satu. Boleh maju saya salah satu. Dulu, saya tak baca dulu. Tak wocok AOC. Hei, lopo sampe. Pes, lopo kadung lah. Sopo iki. Oh, oke tepuk tangan untuk kau. Oh, ternyata anak buahnya Oh iya. Bolo 501 AMCS adalah musik community Surabaya. Silakan, terima kasih. Ya. Kaose wapi. Ya. Loh, namanya? Sama, sama, beda lagi. Beda? Oh, beda. Ini juga AMC, tapi Tuban. Tuban. Tepuk tangan buat Tuban. Ronggolawe punya. Hmm. Itu juga, Anissa Rahma, Loper Tuban. Ois. Wah. Iki sing tengah sapa? Jager Community. Yang ini ya. Bar. Nah, yang ini iki baru penonton masyarakat Jawa Timur. Betul. Ya kan? Timbang awan-awan ruasan-rasan tonggone, ya kan? Timbang tukaran mbek bojone. Terus, sing lanang timbangannya adu doro. Ya. Biasanya kan lanang adu adu. Nah. Sing wedok timbang wetan-petan. Ya. Mending delok langsung stasiun dangdut di studio Loro JTV. Tepuk tangan untuk Anda semuanya yang hadir. Karena siang hari ini, di hari libur nasional, Stasiun Dangdut menghadirkan orkes jauh-jauh.